Ada yang mengatakan kalau ular masuk rumah dikumandangkan adzan. Ada yang mengatakan diberi waktu 3 hari. Mana yang benar? Kalau dia tinggal di seperti di sini misalnya, banyak pepohonan, banyak apa namanya sumber-sumber yang mungkin banyak ular. Ya, apalagi dilihat ularnya masuk dari luar, ini sudah jelas bahwa ular ini adalah hal yang apa? Bahaya, kan boleh langsung dia bunuh, tidak ada masalah. Tapi kalau di rumah, ya jauh dari apa namanya kemungkinan adanya ular, tiba-tiba ada ular, maka yang seperti ini diadankan 3 kali. Bukan diberi waktu 3 hari ya, diadankan 3 kali. Ini yang menerjemah diberi waktu 3 hari itu salah menerjemah hadis.